Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet, Vikianggi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu nanti juga mengalihkan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut Vikianggi, efektivitas kebijakan luar negeri kita sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kondisi di dalam negeri, dan dengan teknologi informasi yang demikian canggihnya, maka semua negara akan mengetahui secara persis kondisi bangsa kita. Untuk itu, kita lebih baik diam sambil bekerja keras ketimbang membesar-besarkan diri sendiri. Untuk mengetahui latar belakang dari pemikiran ini, segera kita akan berbincang dengan Vikianggi. Pak Quick, Bapak menyarankan agar kita mengubah kebijakan luar negeri kita. Lantas kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan, Pak Quick? Bebas dan pasif, jangan aktif. Jangan sok ngurus dunia deh, ngurus negerinya sendiri aja nggak bisa kok. Itu sebenarnya secara panjang lebar tertulis di dalam buku Platform itu. Nah, kalau dari visi Bapak, seperti apa peran Indonesia di pergaulan internasional, Pak? Sekarang ini Indonesia punya kedudukan apa di dalam pergaulan internasional? Nah, dalam hal ini, ya kecuali peran Indonesia di dalam lembaga-lembaga internasional tidak ada yang berarti, itu ketahuannya kalau kita membaca dari wartawan-wartawan yang independen, bagaimana mereka mengulas dan menggambarkan kondisi Indonesia, dianggap sebagai negara yang tidak terhormat, negara yang terbelakang. Acuannya tentu kalau kita berbicara dengan para pemimpin negara itu secara pribadi. Jadi berbicara sendiri, jangan-jangan resmi mereka berkunjung ke sini ya muji-muji melulu. Dari situ kan kelihatan bahwa kedudukannya itu sangat rendah. Lantas langkah apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintahan baru nanti, Pak Quick? Sudahlah, lebih baik jangan outward looking dulu, lebih baik kerja keras di dalam. Pokoknya negara yang kuat, yang kaya itu dengan sendirinya disegani. Kalau kita lihat contoh di RRC, itu kan untuk jangka waktu yang lama tidak dianggap orang sama sekali, tidak termasuk hitungan lah. Akan tetapi setelah mencuat keluar kekuatan, betapa kekuatannya kan sangat disegani. Nah, kita ini belum selesai, kita masih terus-menerus memikirkan mengenai jegal-menjegal antara pemerintah dan DPR, angket, macam-macam. Nah, kemudian sebaliknya juga pemerintahnya nampaknya tidak menyadari bahwa kalau seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, lalu seluruhnya globalisasi seperti yang mereka persepsikannya, ya lama-lama habis gitu. Nah, ini harus diselesaikan dulu, tentunya bagaimana kita maunya itu. Demikian Vikianggi, saya Dinda Natasha.